ternyata ada yang punya rasa tresno kui tutu amarko pondo sayang lan kemati ngalah ke cacai rodo. Seliramu senajan akeh lanang